نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزكم الله. Masih kita membahas tentang i'tikaf dari kitab Sifat Shaumin Nabi, dan sampai kita pada poin tentang apa-apa yang dibolehkan bagi seorang mu'takif, bagi seorang yang beri'tikaf. Disebutkan kemarin di antaranya yang diperbolehkan bagi seorang yang beri'tikaf adalah bolehnya keluar kalau ada keperluan, lihajatin, dan juga boleh mengeluarkan kepalanya ke kamarnya kalau memang kamarnya berdekatan dengan masjid, seperti Rasulullah SAW, untuk dicuci rambutnya dan disisir oleh istrinya. Kemudian yang diperbolehkan juga bagi seorang mu'takif adalah boleh berwudu di masjid dengan wudu yang ringan. Yang ketiga atau yang selanjutnya, bolehnya membuat kemah kecil di masjid untuk dirinya, ya i'tikaf dalam kemah tersebut. Kemudian yang diperbolehkan juga adalah membawa kasur atau membawa hamparan, nah, untuk berbaringnya dia. Kemudian yang selanjutnya akan dibahas pagi hari ini adalah poin yang berikutnya, i'tikaf al-mar'ah wa ziyaratuha zawjaha fil masjid. I'tikaf bagi seorang wanita dan bolehnya seorang wanita untuk menengok suaminya di masjid. Qala yajuzu lil mar'ati an tazura zawjaha wa huwa fi mu'takafin. Diperbolehkan bagi seorang wanita untuk menengok suaminya ketika suaminya i'tikaf di masjid. Walahu an yuwaddi'aha, dan boleh pula bagi suaminya untuk mengantarkan istrinya ketika pulang. Ila babil masjid, tapi mengantarkan hanya sampai ke pintu masjid. Qalat Safiyyah radhiyallahu anha, berkata Safiyyah istri Rasulullah SAW radhiyallahu ta'ala anha, katanya kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mu'takifan fil ashril awakhir min ramadhan. Bahwasanya Nabi pernah i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadhan di masjid. Fa'ataituhu azuruhu laylan, maka aku mendatanginya untuk menengoknya di malam hari. Wa'andahu azwajuhu, dan di sisi beliau ada istri-istrinya waktu itu. Farahna, maka semuanya pergi ketika aku datang. Ini ketika Sofia datang. Fahadathuhu sa'ah, maka aku berbicara dengannya beberapa saat. Thumma quntu li anqaliba, kemudian aku bangkit untuk pergi pulang. Faqala, maka berkatalah dia, la ta'jadi hatta ansarifa ma'aki, jangan terburu-buru sampai aku mengantarkanmu atau aku pun berangkat bersamamu. Maka Rasulullah pun berdiri dan mengantarkan Sofia. Faqama ma'i liyaqbilani, kata Sofia, maka berdirilah Rasulullah SAW bersamaku untuk mengantarkan aku. Wa kana maskanuha fi dari Usamah, dan waktu itu tempatnya Sofia di rumahnya Usamah bin Zaid. Hatta idza kana 'inda babil masjid, sampai ketika dia ada di pintu masjid, alladhi 'inda babi Ummi Salamah, yaitu pintu Ummu Salamah, tamarra rajula, maka lewatlah dua orang laki-laki dari kalangan Ansar. Falamma ra'aya, maka ketika keduanya melihat Rasulullah bersama seorang wanita, asra'a, keduanya bersegera pergi dengan terburu-buru. Faqala an-nabi, maka Nabi SAW bersabda, ala rislikuma innaha Safiyyah, jangan terburu-buru, tenang, sesungguhnya ini Safiyyah bintu Huyay, ini adalah Safiyyah anaknya Huyay, ini istri Rasulullah SAW. Faqala, maka kedua sahabat tadi berkata, subhanallah ya Rasulullah, maha suci Allah wahai Rasulullah. Qala inna syaitan yajri min ibni Adam najran dam, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya syaitan mengalir di aliran darah anak Adam. Wa inni khashitu, dan aku khawatir, an yaqdhifa fi qulubikuma syarra, aku khawatir syaitan melemparkan di hati-hati kalian berdua kejelekan. Au qala syai'an, atau dikatakan juga dalam hadis riwayat, atau sesuatu. Ini syaitan melemparkan pada hati kalian sesuatu. Di sini faedah yang diambil dari hadis ini yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim adalah bahwasanya, pertama, bolehnya seorang wanita menziarahi suaminya ketika i'tikaf. Yang kedua, boleh suaminya mengantarkan istrinya sampai ke pintu masjid. Yang ketiga, adalah bahwasanya seseorang boleh menjelaskan sesuatu karena khawatir salah paham. Itu boleh. Sehingga ketika Rasulullah melihat orang tadi pergi dengan segera, dikhawatirkan, mengira bahwa Rasulullah bersama perempuan siapa tidak jelas, maka dikhabarkan. Tenang, jangan buru-buru, ini Sofia. Sahabat terkejut karena mereka tidak mungkin, dalam hati mereka mengatakan, kami tidak mungkin akan menuduh engkau dengan tuduhan-tuduhan yang enggak-enggak. Ya Rasulullah, subhanallah, maha suci Allah, masa aku akan menuduh yang enggak-enggak? Maka kata Nabi, ingat, syaitan. Jadi yang Rasulullah khawatirkan adalah syaitan. Syaitan mengalir di anak Adam di aliran darah. Aku khawatir syaitan membisikkan pada kalian berdua, bisikan-bisikan. Nah, ini namanya bayan li hadril fitnah, bayan untuk menghindari fitnah. Perlunya penjelasan untuk menghindari fitnah. Sehingga kalau kamu atau kita pada suatu keadaan yang bisa jadi orang lain akan mengira yang salah, maka perlu diterangkan. Ketika kamu berjalan bersama adikmu, kemudian ada teman lihat terus lari, malu gitu, perlu dikasih tahu, ima waktu itu, ima besoknya, kemarin yang berjalan sama saya itu adik saya. Bukan menuduh saya, bukan. Syaitan mengalir di anak Adam aliran darahnya, atau di aliran darahnya. Saya khawatir syaitan membisikkan pada kamu yang enggak-enggak. Nih, kasih tahu, oh itu adalah adik saya, dia memang tidak pernah ada di sini, dia ada di luar kota dan sekarang datang. Jadi jangan sampai salah paham. Nah, وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَقِفَ مَعَ زَوْجِهَا, dan boleh pula seorang wanita untuk i'tikaf bersama suaminya ataupun sendirian, لِقَوْلِ Aisyah, karena ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Aisyah, كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمْ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانِ, bahwasannya Nabi SAW i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Thumma atakafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian i'tikaflah istri-istrinya setelah beliau. Ini setelah Rasulullah wafat, istri-istrinya tetap i'tikaf di masjid. Berarti tanpa suaminya. Ini menunjukkan bolehnya seorang wanita i'tikaf apakah bersama suaminya atau sendirian. Ya tentunya bukan safar. Ya, itu yang jelas. Qala syaikhuna hafizahullah, berkata syekh kita, kata penulis, dan biasanya kalau penulis mengatakan syekhuna, yakni Syekh Al-Albani hafizahullah taala wa rahimahullah, dan beliau telah meninggal, semoga Allah merahmatinya. Katanya wa fihi dalilun ala jawaz i'tikafin nisa, di sini dalil bolehnya i'tikaf alika muqayyad, dan tidak ragu lagi, jelas tentunya terikat dengan ikatan-ikatan syarat. Itu jelas. Apa diantaranya? Muqayyadun bi'idni awliya'ihinna lidhalik. Terikat dengan syarat pertama, izin dari wali-walinya. Disebut wali, tidak disebut suami ataupun bapak, supaya lebih umum. Kalau disebut izin dari suaminya, bagaimana yang belum nikah? Kalau dikatakan izin dari bapaknya, bagaimana yang sudah menikah? Harus, masakah harus bapak juga? Sehingga dikatakan aulia, wali. Yang wali ini mencakup, kalau sudah nikah, ya izin suaminya. Kalau belum menikah, izin pamannya, bapaknya. Kalau bapaknya tidak ada, maka siapa yang menjadi walinya? Dia yang memelihara dia di rumahnya, apakah kakaknya ataupun pamannya dan lain-lain. Sehingga dikatakan syarat pertama adalah muqayyadun biizni awliyaihinna lidhalik, izin wali-wali mereka. Yang kedua tentunya amina al-fitnah, aman dari fitnah. Saya mau iktikaf di masjid sendirian, sedangkan begitunya ada orang laki sendirian juga mau iktikaf di masjid, hanya iktikaf berdua semalaman, hadhihi fitnah. Ini jelas fitnah, sehingga syarat itu otomatis. Makanya Syekh mengatakan la syakka, tidak ragu lagi kalau syarat ini, kalau perempuan i'tikaf ada ikatan-ikatannya, ada muqayyad. Pertama izin, karena dia bukan penguasa tapi dikuasai, karena ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Kalau laki-laki tidak perlu izin pada istrinya, tetapi kalau istri harus izin pada suaminya. Kedua, karena wanita yang biasanya tempat fitnah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan kalau ada kesialan, kalau ada kesialan, itu diantaranya pada wanita. Sampai seperti itu Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada, tetapi tidak ada kesialan pada satu tempat atau satu waktu atau satu benda. Wal khulwah ma'ar rijali lil adillatil katsira, dan tidak boleh pula berkhulwat dengan laki-laki atau bercampur dengan laki-laki. Sehingga lihat masjid, lihat-lihat masjidnya, apakah masjidnya masjid yang kalau perempuan i'tikaf di situ aman, atau masjid yang sulit wanita untuk aman di situ. Ini perlu diperhatikan juga bagi para wanita yang mau i'tikaf. Wal qa'idah al-fiqhiyah, dalil-dalilnya untuk masalah ini sangat banyak tentang masalah fitnah bagi wanita ini, tentang tidak bolehnya ikhtilat, tidak bolehnya khalwat, itu adillahnya kathirah. Wal qawa'id fil fiqhiyah, dan kaidah fiqhiyah berkata dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih, menolak kejelekan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat, mengambil maslahat. I'tikaf maslahat 'azimah, tapi kalau di situ ada mafsadah, ini terjadi khalwat, terjadi ikhtilat atau terjadi fitnah karena yang laki-laki akhirnya terfitnah dengan perempuan itu, perempuan juga terfitnah dengan laki-laki yang ada di situ, maka ini sangat mudharat. Bagaimana? Kalau ambil mudharat, kalau ambil maslahat, kena mudharatnya. Kalau ditolak atau ditinggalkan mudharatnya, maslahatnya enggak dapat. Mau pilih mana ini? Maka faedahnya dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil musalih. Maka meninggalkan mudharat itu lebih diutamakan walaupun tidak dapat maslahat. Tidak ada etika, menurut. Karena fitnahnya tidak bisa dihindari. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahu wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadhihi a'malu min yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اخواني في الله اعزكم الله, kita masuk pada pembahasan salat tarawih dari kitab sifat shaum nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama yang dibahas dalam masalah salat tarawih adalah masyru'iyyatuha, disyariatkannya salat tarawih. Qala al-mu'allif tushra'u salat tarawih jama'atan bi hadits Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ليلة في جوف الليل وصلى في المسجد. Disyariatkan salat tarawih secara berjamaah. Disyariatkan salat tarawih secara berjamaah. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW خرج ليلة. Rasulullah pernah keluar pada satu malam في جوف الليل, di tengah malam. Fasalla fil masjid, kemudian beliau salat di masjid, salat tarawih. Wasalla rijalun bi salatihi, kemudian salat pula beberapa orang dengan salat beliau. Salat dengan salat beliau maknanya adalah salat menjadi makmum dan berjamaah dengan beliau. Fa asbaha an-nasu fatahaddatsu, maka pagi harinya manusia berbicara, saya tadi malam ikut tarawih, saya tadi malam sholat bersama Nabi begitu. Sehingga yang tidak ikut pada malam itu, malam berikutnya ingin untuk ikut sholat bersama Nabi. Fajtama'a aktsara minhum, maka keesokan harinya atau malam berikutnya berkumpullah para sahabat lebih banyak dari yang kemarin. Fasalla, fasallu ma'ahu, maka sholatlah beliau di masjid dan sholat pula bersama beliau mereka para sahabat tersebut. فأصبح الناس فتحدثوا, kemudian pagi harinya manusia tambah banyak yang membicarakan apa yang mereka dapatkan tadi malam, yakni salat berjamaah bersama Nabi, salat tarawih atau salat lain. فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة, maka bertambah banyaklah penduduk masjid ketika di malam yang ketiga, lebih banyak dari hari yang kedua. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah keluar lagi. Fa shalla bi salatihi, maka salatlah beliau mengimami mereka. Falamma kanatil lailatir rabi'ah, maka pada malam yang keempatnya ajizal masjid an ahli, masjid hampir-hampir tidak lagi sanggup menampung mereka karena banyaknya yang ingin salat bersama Nabi. Hatta kharaja li salatis subhi, mereka menunggu sampai hampir salat subuh, tidak keluar Rasulullah SAW pada hari keempat itu. Falamma qadha al-fajr aqbala 'ala an-nas, maka ketika beliau menunaikan salat fajar, beliau menghadap kepada manusia, fatashahhada, kemudian mengucapkan syahadat dan kemudian berkata, amma fa innahu lam yakhaf lakhiran yakhif 'alayya makanukum, lam yakhfa alayya makanukum walakinni khashitu an tufradu alaikum fata'jazu anha. Ketahuilah, sesungguhnya tidak samar atasku adanya kalian ini, artinya lam yakhfa, jadi bacanya Jadi lam yakfa yang mestinya ada alif bengkok, tetapi mahdhuf karena dia dalam keadaan majzum. Majzumnya disebabkan karena lam. Tadi artinya asalnya yakfa dengan lam, jadi lam yakfa alayya makanukum. Tidak samar atasku keberadaan kalian. Artinya aku tahu kalau kalian tadi berkumpul tadi malam banyak sekali, aku tahu. Tetapi aku khawatir akan diwajibkan atas kalian salat tarawih ini dan kalian kemudian tidak mampu. Fatufiya Rasulullah SAW, maka wafatlah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wal amru ala dzalik, sedangkan perkaranya seperti itu. Hanya dilaksanakan 3 kali salat tarawih, hari keempat Rasul tidak keluar dengan alasan khawatir diwajibkan atas kalian. Berlangsunglah keadaan seperti itu sehingga tidak lagi dikerjakan salat berjamaah tarawih di masjid. Falamma lahiqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi jiwari rabbih, ketika Rasulullah SAW sudah kembali ke sisi Rabbnya, istaqarrat asy-syari'ah, syariat ini sudah mapan, sudah sempurna. Tentunya dengan turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dengan turunnya ayat ini maka menyatakan bahwa Islam ini sudah sempurna, sudah mapan dan mantap, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, tidak bisa diganti-ganti. Tidak bisa yang wajib jadi mustahab, tidak pula yang haram menjadi halal, tidak bisa berubah lagi. Selesai. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, telah selesai, telah tamat, telah sempurna kalimat Rabbmu secara sidq, secara benar dan secara adil. Maka setelah istiqarat syariah wa zalatil khasyah, setelah Islam sempurna, mapan, lengkap dan tidak akan ada lagi perubahan, maka zalatil khasyah, maka kekhawatiran tadi, khawatir diwajibkan sudah hilang. Iya kan? Ilat. Kenapa Rasulullah tidak keluar? Apa ilatnya? Khawatir diwajibkan. Nah, ilat ini sudah tidak ada. Setelah Rasulullah wafat dan setelah turun ayat-ayat tadi, ayat tamat kalimatu rabbika atau ayat al-yawma akmaltu, maka dengan itu tidak ada lagi perubahan dalam Islam ini, maka kekhawatiran tadi sudah tidak ada. Wa baqiyat masyru'iyyatu salatiha jama'atan, maka tetaplah disyariatkannya salat tarawih berjamaah, tetap qa'imatan li zawalil illah, tetap tegak hukumnya bahwa itu adalah sunnah, diperintahkan, disyariatkan, dianjurkan, dicontohkan. Lizawalil illah, karena telah hilang illatnya tadi. Li'annal illah tatadur ma'al ma'lul, karena illat itu berjalan bersama apa yang diillatkannya. Atau dengan istilah lain, al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa'adama, hukum itu berjalan bersama illatnya secara adanya atau tidak adanya. Ada hukum, ada illat. Tidak ada hukum, tidak ada illat. Maka ketika kita tahu bahwa Rasulullah SAW mengatakan, aku tahu bahwa kalian berkumpul tadi malam, hanya saja aku tidak keluar karena aku khawatir diwajibkan atas kalian. Berarti Rasulullah SAW tidak salat berjamaah waktu itu bukan karena tidak disyariatkan. Buktinya Rasulullah mengerjakan di malam pertama, mengerjakan pula di malam kedua, mengerjakan pula di malam ketiga. Berarti disyariatkannya salat berjamaah jelas karena dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kenapa hari keempat berhenti? Bukan apa-apa, hanya karena illat tadi, alasan kekhawatiran. Maka kalau illatnya ini hilang, hukum tadi pun hilang. Maka tetap disyariatkan secara 30 hari di bulan Ramadan untuk berjamaah salat tarawih kembali, karena illatnya telah tidak ada. Ada illat, ada hukum. Tidak ada illat, tidak ada hukum. Kalau kekhawatiran itu masih ada, maka mungkin tidak dikerjakan lagi di masjid masing-masing. Tetapi karena kekhawatiran itu sudah tidak ada, maka hukum tadi kekhawatiran sudah tidak ada pula, maka disunnahkan kembali, dianjurkan kembali di masjid. Maka ahya hadhihi sunnah Zikrullah. Dihidupkan sunnah ini oleh Al-Khalifah Ar-Rashid, oleh khalifah yang lurus, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dikhabarkan yang demikian oleh Abdurrahman ibn Abdul Qari. Kata Abdurrahman ibn Abdul Qari, kharajtu ma'a Umar, aku waktu itu keluar bersama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, lailatan fi Ramadhan, suatu malam di bulan Ramadhan kami keluar ke masjid. فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ, maka kita sama beliau melihat di masjid manusia berpencar-pencar tersebar. يُصَلِّ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّ الرَّجُلُ فَيُصَلِّ بِصَلَاتِهِ الرَّهْدِ, ada seorang yang salat sendirian, ada lagi yang salat kemudian diikuti oleh rohat. Rohat itu kira-kira lebih dari 3 dan kurang dari 10. Ini beberapa orang saja, bisa dihitung dengan jari. Kata Umar, inni ara law jumi'at haula'i 'ala qari'in wahid, aku berpendapat lebih baik kalau mereka itu digabungkan jadi satu dengan satu imam. Lakana amsal, yang demikian lebih bagus dan lebih tepat. Ya, karena yang dialami oleh Umar bin Khattab di masa Rasulullah SAW pada malam pertama, malam kedua, malam ketiga, satu imam dan tidak terpencar-pencar dan tidak tersebar-sebar. Thumma azama, maka beliau kemudian memerintahkan, fajama'ahum, maka dikumpulkanlah mereka dengan satu imam, yaitu Ubay ibn Ka'ab yang menjadi imam. Thumma kharajtu ma'ahu, maka kemudian aku keluar lagi, ialah malam lainnya bersama Umar bin Khattab. Kata perawi tadi, yaitu Abdurrahman ibn Abdul Qahar. Lailatan ukhra, di malam lainnya aku keluar lagi bersama Umar bin Khattab, wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim, sedangkan manusia dalam keadaan sudah salat bersama satu orang qari, satu orang yang pembaca Al-Qur'an. Qala Umar, berkata Umar, ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, wallati yanamuna 'anha afdal, dan sungguhnya yang tidur daripadanya lebih afdal daripada yang bangun. Jadi artinya yang sholat sekarang daripada yang tidur, lebih baik yang tidur. Kenapa? Wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu, karena manusia waktu itu bangun malam atau sholat malamnya di awalnya, di awal malam, bukan di akhir malam. Jadi hanya masalah itu. Kalau jamaahnya sudah diterangkan tadi dengan hadis dari Nabi SAW dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan juga Umar bin Khattab memerintahkan mereka untuk berjamaah dengan satu qari, hanya saja mereka qiyamul lailnya awwalahu, di awal malam, sehingga beliau mengatakan yang lebih baik adalah di akhir malam. Sehingga terjadilah pertanyaan-pertanyaan kepada para ulama, bagaimana kalau di akhir malam tapi tidak berjamaah, berjamaah tapi di awal malam? Akhirnya ada dua keutamaan. Berjamaah memiliki keutamaan, dilakukan di sepertiga malam terakhir juga punya keutamaan. Nah, keutamaan yang mana ini yang lebih utama? Sebab kalau mengerjakan keutamaan yang ini, sholat di tengah malam atau di akhir malam tidak berjamaah, kalau sholat berjamaah tidak di akhir malam kebanyakan. Maka inilah yang kemudian diperbincangkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saya masih ingat beliau menjawabnya bahwa yang berjamaah lebih afdal. Bukankah hadis tentang salat isya, barang siapa yang salat isya berjamaah bersama imam, ka'annahu shalla lailatan kullah aw lailata kullaha, barang siapa yang salat isya berjamaah maka seakan-akan dia salat malam seluruhnya, malam suntuk. Maka keafdalannya berjamaah itu tinggi sekali. Maka beliau menjawab dengan sholat berjamaah bersama imam di masjid, maka itu lebih afdal daripada sendirian walaupun kena malam. Kecuali kalau memang berjamaah bersama imam di masjid dan tengah malam, sehingga dapat semua afdaliyah jamaah dan afdaliyah akhir lail. Maka di 10 hari terakhir di Anaisa, di Jami'il Kibir, di tempatnya Syekh, dilakukan sholatnya berbeda. Biasanya di awal malam, maka 10 hari terakhir di setengah malam saat genting jam 2 malam dimulai salatnya. Dan subuhnya di sana jam 7. Lu jangan dikira jam 2 berarti jam 2 dekat sekali dengan jam 3 dekat dengan sahur dan sebagainya. Ya, di sana subuhnya kadang jam 7 atau setengah 7 gitu, subuhnya. Nah, sehingga waktu jam 2 itu kira-kira tengah malam, jam 12 kalau di sini itu jam 1 gitu. Kemudian dikatakan ada di rakaatnya. Sekarang bagaimana jumlah rakaatnya? Ikhtalafa an-nasu fi tahdid rakaatiha. Berselisih manusia tentang jumlah rakaat salat malam ini. Wal qaulul muwafaq li muwafiq li hadyi Nabi atau li hadyi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annaha 8 rakaat dunal witr. Berselisih manusia tentang berapa jumlah rakaatnya, dan ucapan yang cocok dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah 8 rakaat tanpa witir. Karena hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Aisyah ini riwayatnya sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun hadis Umar bin Khattab tadi yang mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi adalah akhrajahul Bukhari, dan ada tambahan dari lafadznya Imam Malik dan Abdul Razak dalam musnadnya. Dan tentunya sudah kita paham tentang makna bid'ah di situ ya. Artinya bid'ah itu secara lughatan, secara bahasa. Karena kalau secara istilah syar'i, Rasulullah bersabda, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua kebid'ahan itu tidak ada yang bagus, semua kebid'ahan itu jelek, dan setiap kesesatan itu dalam neraka. Setiap kebid'ahan adalah sesat. Sehingga nih maksud di sini adalah yang tadinya tidak hidup kemudian dihidupkan, itu makna. Yang tadinya tidak ada, dalam artian Rasulullah SAW berhenti hanya 3 hari saja kemudian berhenti. Hatta di zaman Abu Bakar tidak ada. Tapi ketika Umar melihat mereka terpencar-pencar, disatukan kembali seperti itu. Sehingga maknanya adalah menghidupkan sunnah yang tadinya tidak dihidupkan. Itu maksud nikmat al-zid'ah hadihi. Kemudian hadis ini yang sekarang masalah jumlah adalah dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yazidu fi Ramadan wa la fi ghairihi ala 11 rak'ah. Bahwasanya Nabi tidak pernah lebih di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Lafadznya jelas gamblang, Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Waqad wafaqa Aisyah radhiyallahu anha Jabir ibn Abdullah. Dan hadis Aisyah ini atau ucapan Aisyah ini cocok dengan ucapan sahabat lain, yaitu Jabir bin Abdullah. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan anna an-nabiyya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam lama ahya bin nasi lailatan, ketika beliau menghidupkan bersama manusia malam fi Ramadan, malam hari di bulan Ramadan, salat 8 rakaatin wa autar, beliau salat 8 rakaat dan kemudian mengerjakan witir. Ini tidak bersentangan karena Aisyah menyebutkan 11 sekaligus dihitung dengan witirnya, sedangkan Jabir tidak menghitung witir sehingga menyebutnya 8. 8 rakaat tanpa witir. Dan ini tidak bertentangan, berarti sama. Aisyah bilang 11, Jabir juga bilang 11. Hanya Aisyah mengatakan langsung 11, Jabir mengatakan 8 dan witir, sehingga jumlahnya juga 11. Hadis Jabir Ibn Abdullah dikeluarkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya, dan oleh Tabrani dalam Mu'jamus Saghir, dan juga oleh Ibn Nasr dalam Qiyamul Lail, dan sanadnya hasan karena banyak pendukung-pendukungnya atau syawahidnya. Walamma ahya Umar bin Khattab hadhihi sunnah, dan ketika Umar bin Khattab menghidupkan sunnah ini kembali, jama'an nas ala 11 raka'ah. Umar menyatukan mereka dengan satu imam dan mengajarkan atau merintahkan kepada mereka untuk salat 11 raka'ah. Wifqan li sunnatis sahihah, sesuai dengan sunnah yang sahihah. Kama rawahu Malik, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik, bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih, ghaya min tariqi Muhammad ibn Yusuf anis sa'ib, ini sahih dengan tinggi-tingginya kesahihan dari jalan Muhammad ibn Yusuf anis sa'ib, dari jalan Muhammad ibn Yusuf, dari Sa'id ibn Yazid. Perhatikan Muhammad ibn Yusuf dan Sa'id ibn Yazid. Dan perlu diketahui bahwa sesungguhnya kitabnya Imam Malik Muwatta ini sesungguhnya dalam sisi sanad itu termasuk sanad-sanadnya yang sangat sahih seperti Bukhari sesungguhnya. Hanya saja kelemahannya adalah Imam Malik tidak memisahkan antara ucapan Rasulullah, ucapan sahabat, dan yang terputus, yang munqati' pun dimasukkan oleh beliau, dikumpulkan jadi satu. Makanya sepertinya kitab jami'. Kitab jami' itu kitab yang mengumpulkan apakah ucapan Rasul, ucapan sahabat, dikumpulkan semua. Apakah yang sampai kepada Rasul atau terputus atau sampai tawaqquf mauzu ala sahabat, ataupun yang sampai ucapan tabi'in. Ini tiga ini dikumpulkan jadi satu sehingga tidak seperti Sahih Bukhari. Sehingga banyak riwayat-riwayat yang pada Imam Malik tapi sampai kepada Nabi itu hampir semuanya ada di dalam Sahih Bukhari. Karena apa? Karena sanadnya Imam Malik sangat pendek sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagus sanadnya. Bahkan di antaranya ada sanad emas atau silsilah dzahabiyah. Qul inna a'udzubikumullah. Perhatikan di sini dikatakan dari jalan Muhammad bin Yusuf dari Sa'id ibn Yazid bahwa dia berkata Amara Umar ibn al-Khattab Ubay ibn Ka'ab wa Tamiman ad-Dari. Umar memerintahkan Ubay ibn Ka'ab dan Tamim ad-Dari an yaquma lin-nas, untuk mengimami manusia. Jadi yang dijadikan imam dua, yaitu Ubay ibn Ka'ab dan Tamim ad-Dari. Bi ihda ashrata rak'ah, memerintahkan mereka untuk mengimami dengan 11 rakaat. Jelas kan? Qala wa kana al-qari'u yaqra bil mi'in, dan bahwasanya pembaca waktu itu imamnya membaca dengan mi'in. Mi'in itu ratusan ayat. Jadi jumlah ayatnya itu yang dihitungnya dengan ratusan. Itu mi'in. Hatta kunna na'tamid 'ala al-'asa, sampai-sampai kami itu ketika berdiri bersandar kepada tongkat kami. Jadi pakai tongkat itu. Mencapai berdiri. Min tulil qiyam, karena panjangnya berdiri. Wa ma kunna namsarifa illa fi furu'il fajr, dan kami tidak kembali ke rumah-rumah kami kecuali ketika hampir terbit fajar. Ini riwayat Imam Malik. Berarti Umar bin Khattab memerintahkan kepada Ubay ibn Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk mengimami kaum muslimin dengan 11 rakaat. Ada riwayat lain. Wa qala fa Yazid ibn Khusaifah. Wa qala, dan menyelisih riwayat tadi Yazid ibn Khusaifah, dan berkata bi 20 rakaat. Bahwa Umar memerintahkan untuk mengimami masjid, atau dikatakan bahwasanya mereka mengimami salat dalam keadaan salatnya dengan 20 rakaat. Dengan witirnya jadi 23 rakaat. Bagaimana? Ada dua riwayat. Yang satu mengatakan 11 rakaat, yang satu lagi mengatakan 23 rakaat. Dua-duanya menceritakan tentang kejadian di zaman Umar. Wahiyya syadzah, riwayat yang 23 ini syadz, maknanya syadz adalah pertentangan dengan yang lebih sahih. Syadz itu secara sanad sahih, tetapi karena bertentangan dengan yang lebih sahih maka ini dikatakan aneh, syadz. Lianna Muhammad ibn Yusuf awthaq min Yazid ibn Khusaifah, karena Muhammad ibn Yusuf dia lebih tsiqah daripada Yazid ibn Khusaifah. Jadi kalau ditelusuri jalannya sama, hanya perbedaannya yang satu lewat Yazid ibn Khusaifah, yang satu lewat Muhammad ibn Yusuf. Kebelakangnya sama. Jadi berarti antara dua orang ini saja perbedaannya. Yang lewat Muhammad ibn Yusuf 11 rakaat. Yang lewat Yazid ibn Khusaifah 23 rakaat. Padahal ujung-ujungnya menciptakan kejadian yang sama. Apakah mungkin kejadian sama dikerjakan 23 dan 11 sekaligus? Tidak mungkin. maka harus ada yang lebih thiqah, dan yang lebih thiqah dikatakan dengan sahih, dan yang kalah atau yang marjuh dikatakan syad, karena bertentangan dengan yang lebih sahih. Wala yuqalu limithliha ziyadatu thiqah wa hiya maqbulah, dan tidak bisa dikatakan yang demikian adalah tambahan thiqah. Kalau tambahan thiqah itu kalau tidak bertentangan dan bisa digabungkan antara dua riwayat itu. Seperti riwayat yang mengatakan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Yang satu riwayat lagi mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan menggerakkannya. Dilihat sanadnya, dua-duanya sahih. Antara hadis pertama hadis kedua, apakah bertentangan? Tidak bertentangan. Bisa tidak digabungkan? Bisa. Dia mengisyaratkan dan juga menggerakkan. Bisa. Jadi hadis pertama dikerjakan, hadis kedua pun dikerjakan. Berbarengan, bisa. Maka ini namanya ziyadatul thiqah, tambahan dari yang thiqah. Karena ini sahih, thiqah, terus ada tambahan wa yuharrikah dari riwayat yang thiqah pula, maka ditambahkan kepadanya, dan ini makbulah, ziyadatul thiqah, makbul. Tapi kalau ada riwayat, Umar bin Khattab memerintahkan Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab untuk memerintahkan dengan 11 rakaat. Terus riwayat lain sahih juga sanadnya, sanadnya lah ya, sanadnya juga sahih. Umar bin Khattab memerintahkan Tamim Ad-Dari dan memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami 23 rakaat. Apakah bisa kita terima dua-duanya? Ini juga benar, ini juga benar. Kalau kejadiannya yang satu, kemudian Umar mengatakan dua sekali, itu tidak mungkin. Maka yang demikian tidak bisa dikatakan ziyadatul thiqah. Limadha? Li'anna ziyadatul thiqah la yakunu fiha mukhalafah. Karena ziyadatul thiqah itu kalau tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan. Wa innama fiha ziyadatul ilmin. Tetapi ziyadatul thiqah ini hanya memberikan tambahan ilmu. Ini hanya mengatakan mengisyaratkan dengan jari. Ini ada tambahan ilmu, mengisyaratkan dengan jari dan menggerakkan. Ziyadatul ilmu. Ma rawahu thiqatul awal, menambahkan apa yang diriwayatkan oleh yang thiqah yang pertama. Seperti dalam Fathul Mughith diterangkan demikian. Demikian pula dalam Mahasinul Istilah, demikian pula dalam Al-Kifayah. Walau sahhat riwayat Yazid fa innaha fi'lun wa riwayat Muhammad ibn Yusuf qawlun. Itu satu sisi. Jawaban pertama, bahwa itu bertentangan. Kalau bertentangan harus dilihat yang lebih thiqah. Kalau dilihat yang lebih thiqah, Muhammad ibn Yusuf dengan Yazid ibn Khusaifah, siapa yang lebih thiqah? Kata para ulama ahlul jarh wa ta'dil, yang awsaq adalah Muhammad bin Yusuf yang meriwayatkan 11 tahun. Maka berarti yang syad adalah yang 23. Kemudian, kalaupun dianggap dua-duanya sahih dan harus diterima dua-duanya, maka kita tidak bisa mentarjihnya dari misalnya imbang Muhammad bin Yusuf thiqah dan Yazid ibn Khusaifah ini juga sama. Mau dibandingkan mana yang lebih, tidak, tidak bisa. Dua-duanya sama tingkatannya dalam kesiqohan dan keadilan. Bagaimana? Ada cara lain untuk mendudukkan dua hadis tersebut, yaitu kita lihat bahwa riwayat dari Muhammad ibn Yusuf berupa ucapan. Apa kalimatnya tadi di atas? Amara Umar ibn Khattab, Ubay ibn Ka'ab, wa Tamim Ad-Dari. Umar memerintahkan Ubay ibn Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami manusia dengan 11 rakaat. Perintah dari Umar kan? Itu qaul. Sedangkan riwayat dari Yazid ibn Khusaifah, aku melihat di zaman Umar bahwa mereka mengerjakan 23 rakaat. Ini qaulun, ini fi'lan. Yang tadi qaul. Qaul dan fi'l itu lebih kuat atau lebih rajih adalah qaul daripada fi'l. Maka mana yang lebih rajih? Yang 11 lagi. Karena 11 ini qaul. Contohnya masalah qaul dan fi'l. Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat yang sahih Bukhari dan Muslim, la tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastaqbiluha walakin syarriqu aw gharribu. Jangan menghadap kiblat dalam buang air besar atau buang air kecil, dan jangan pula membelakanginya, tetapi ke timurlah atau ke baratlah. Karena waktu itu timur dan barat tidak menghadap kiblat. Jangan tambahkan dengan di sini. Ini qaul apa fi'al? Qaul. Dalam riwayat lain yang juga sama di dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim, makanya dua-duanya dimasukkan dalam Amdatul Ahkam. Karena Amdatul Ahkam ini kumpulan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Disebutkan seorang sahabat berarti apa? Sihri Nabi, karena dia adalah saudaranya, istrinya Nabi. Di rumah kakak perempuannya, dia sedang naik ke rumahnya, melihat Rasulullah SAW dalam keadaan sedang duduk, duduk dalam artian buang air, dalam keadaan membelakangi kiblat. Sahih hadisnya. Aku melihat Rasulullah SAW duduk membelakangi kiblat. Bagaimana ini? Rentangan kan? Dua-duanya riwayatnya fitrah. Mana-mana yang lebih diutamakan? Berarti tidak apa-apa membelakangi kiblat, Rasulullah juga mengerjakan. Apa kita akan mengatakan begitu? Tidak. Kita memegang qaulun, ucapan Nabi tadi. Jangan kamu, tegas sekali kan, jangan kamu membelakangi kiblat, jangan kamu menghadap kiblat dalam buang air. Ini kita pegang. Adapun fi'il Nabi, perbuatan bisa sekian ihtimalan, sekian kemungkinan. Mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Banyak kemungkinan. Paham ya? Nah, sehingga yang dipegang adalah qaul. Ini pun kalau dilihat dari sisi itu, maka riwayatnya Muhammad ibn Yusuf adalah qaulun, dan riwayatnya Yazid fi'lun. Wal qaulu muqaddam 'alal fi'l, sedangkan ucapan diutamakan di atas perbuatan, sebagaimana huwa muqarrar fi ilmi usul al-fiqh, sebagaimana yang demikian ditetapkan dalam usul fiqh. Wa rawa 'Abdul Razzaq dalam musannafnya, dari Dawud ibn Qais dan lain-lainnya, dari Muhammad ibn Yusuf, dari Sa'id ibn Yazid, anna 'Umar jama'a an-nasa fi Ramadan ala Ubay ibn Ka'ab wa ala Tamim ad-Dari ala 21 rak'ah yaqra'una bil mi'in wa yansarifuna 'inda furu' al-fajr. Perhatikan. Lihat, ini fi'il apa? Qaul. Perhatikan. Katanya riwayat dari Muhammad ibn Yusuf an Sa'id ibn Yazid, anna 'Umar jama'a an-nas fi Ramadan ala Ubay ibn Ka'ab wa ala Tamim ad-Dari dengan 21 rakaat, yaqra'una bil mi'in, mereka membaca ratusan ayat hingga mereka pulang hampir fajar. Bagaimana dengan riwayat ini? Hadhihi riwayat, ini lain lagi, riwayat yang ketiga, riwayat Yazid ibn Khosid tadi sudah dilemahkan. Wa hadhihi riwayat tukhalifu ma akhrajahu Malik. Ini lebih parah lagi, karena ini bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Malik, padahal sama-sama dari Muhammad ibn Yusuf, dari Sa'ib ibn Yazid. Berarti zahiru isnad riwayat Abdul Razzaq sahih, fa jami'u rijalihi thiqat. Berarti semua apa yang dipakai sanadnya dalam musnadnya Abdul Razzaq, semuanya sahih dan rawi-rawinya thiqat. Karena persis sama dengan yang dipakai oleh Imam Malik, rawi-rawinya sama. Sampai ke Muhammad bin Yusuf dan sampai kepada Yazid bin Sa'ib bin Yazid. Beda kan dengan yang tadi. Tadi kita bandingkan antara riwayat Muhammad bin Yusuf dengan Yazid bin Khosifah. Dan sudah kita katakan ini kalah tepat. Sehingga syarat. Atau kalau mau dilihat dari sisi lain, ini qaulun dan ini fi'lun. Maka qaul diutamakan. Ada riwayat lain yang sanadnya dengan Imam Malik dan menyatakan 21 rakaat. Sehingga kalau orang melihat seperti ini, pasti akan mengatakan sahih. Karena jelas sanadnya silakan diperiksa dari sisi manapun sahih. Bagaimana dengan ini? Dijawab, wa qad ihtajja ba'dhum bi hadhihi riwayah. Sebagian muslimin berdalil dengan dalil ini untuk menunjukkan salat jamaah itu atau salat tarawih itu 21 rakaat. Za'iman anna hadis Muhammad ibn Yusuf muttarib. Mereka menganggap bahwa hadis Muhammad bin Yusuf ini goncang. Tadi Muhammad bin Yusuf juga 11. Sekarang Muhammad bin Yusuf juga 21. Yang satu diriwayatkan oleh Imam Malik, yang satu diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya. Imam Malik dalam muwatta'nya. Sanadnya sama persis, tetapi kok bisa beda? Yang satu 11, satu 21. Ini berarti goncang hadisnya. Muttarib. Dan muttarib ini dari jenis-jenis hadis yang lemah. Itu hadis muttalib. Wa dzalika li isqatihi li yuslim hadzal qaul bil 20 raka'ah. Ini maksudnya mereka untuk mengatakan muttalib itu untuk menjatuhkan hadis ini dua-duanya sekaligus. Yang 11 yang 21 jatuhkan. Untuk mengangkat yang mana? yang tadi. Jadi kalau Muhammad bin Yusuf Muttalib, hadis Yazid bin Khosifah tadi yang 23 itu yang diterima. Karena tadi kan cuma lemah kalastikoh saja, dia tidak juga, tapi kalastikoh dengan ini, tapi ini sekarang mukarib katanya begitu, sehingga ini tetap sikoh dan bisa diterima. Yang diterima yang 23, yang mantap kaum muslimin seluruhnya 23 semua, ya. Padahal dikatakan wahada za'mun mardud, ini anggapan yang tertolak. Lian al hadith mutarib huwa alladhi yurwa min rawin wahid marratain au akthar. Bahwasanya hadis mutarib itu adalah kalau diriwayatkan oleh satu rawi sekali, dua kali atau lebih. Diriwayatkan dua kali berbeda, diriwayatkan tiga kali berbeda semua. Nah, ini orang ini mutarib. Saya dengar dari fulan, fulan bilang begini. Besoknya orang lain mendengar dari fulan juga beda. Besoknya lagi dari fulan juga beda. Hadza rajul mutarib. Ini orang kocak. Apalagi. Tapi ini tidak berbeda. Yang satu dari jalan Imam Malik, yang satu dari Musannaf Abdul Razak. Nah, awrawiyani awrawat ala awjuh mukhtalifah mutaqaribah mutasawiyah wala murajjih, yang tidak ada murajjihnya. Jadi maknanya mudharib adalah dua rawi atau satu rawi meriwayatkan sekian kali berbeda-beda, atau dua rawi meriwayatkan kejadian yang sama dan bertentangan, atau tiga rawi atau empat rawi yang mereka tidak bisa dirojihkan mana yang rajih mana yang marjuh, tidak bisa, maka dikatakan mutarib karena imbang dan bertentangan, sehingga dikatakan goncang hadis ini dan mutarib kalau tidak ada murajjih. Ini kata kuncinya, kalimat wala murajjih, dan tidak bisa dirojih, ini kata kuncinya. Artinya kalau bisa dirojihkan, tidak ada lagi istilah iftirab. Istilah iftirab itu kalau tidak bisa ditarjih, sedangkan ini bisa ditarjih. Kita lihat bagaimana penulis menerangkan tentang masalah ini. Wahada syartu, syarat ini, syarat apa? Kalau tidak ada murajjih. Syarat tidak ada murajjih ini muntafin, tidak ada pada hadis Muhammad ibn Yusuf dari riwayat Imam Malik, jelas arjah, jelas lebih rajih daripada riwayat Abdul Razzaq bil Hafzi. Ini sama-sama padahal, tapi satu Imam Malik, satu Abdul Razzaq. Ya tinggal di adukan saja, dibandingkan saja mana yang lebih hafal atau mana yang lebih hafid hafalannya. Fadanna bihada ala iftiradi salamati isnad Abdul Razzaq min al-ilal. Itu kalau kita anggap bahwa apa yang diriwayatkan Abdul Razzaq semuanya selesai, tidak ada cacat. Ini pun tidak ada cacat. Berarti yang dibandingkan siapa? Imam Malik dan Abdul Razzaq. Rahimahumullah, semoga merahmati keduanya. Mana lebih kuat hafalannya, Imam Malik atau Abdul Razzaq? Itu saja. Itu pun sudah cukup, orang semua akan mengatakan Imam Malik saja. Semua insyaallah para ulama akan mengatakan Imam Malik ma'ruf bil hifdh dan tentunya arjah min riwayat Abdul Razzaq. Nah, itu kalau kita anggap sanadnya selamat dari cacat-cacat. Tetapi al-amr ala khilafi dzalik, ternyata perkaranya berbeda dengan itu. Artinya ternyata tidak selamat dari cacat. Ada cacat. Pertama, alladzina rawal musannif an Abdul Razzaq akthar min wahid minhum Ishaq ibn Ibrahim ibn Abbad ad-Dabari. Ternyata musannafnya Abdul Razzaq itu tidak diterima dalam keadaan tutup tulisan tangan atau enggak, tetapi berdasarkan riwayat pula. Jadi musannaf Abdul Razzaq ini dengan riwayat banyak murid-muridnya, dan kemudian mengatakan, mencatatnya, ini datanya dari Abdul Razzaq, musannafnya Abdul Razzaq. Murid kedua juga mengatakan ini musannafnya Abdul Razzaq. Murid ketiga dan keempat dan kelima semua menuliskan musannafnya Abdul Razzaq, meriwayatkan dengan riwayat. Di antara yang meriwayatkan dari Abdul Razzaq ini namanya Ishaq ibn Ibrahim ibn Abbad ad-Dabari. Ingat-ingat nama ini. Hadal hadis min riwayat ad-Dabari. Sedangkan hadis yang 21 tadi itu dari rawi ini yang bernama Ishaq ibn Ibrahim ibn Abbad ad-Dabari ini, dari Abdul Razzaq. Fahuwa alladhi rawa kitab as-sawm, beliaulah yang meriwayatkan kitab shaum. Jadi ada yang meriwayatkan dari Abdul Razak kitab shaumnya saja, ada yang meriwayatkan dari Abdul Razak kitab shalahnya saja, gitu. Yang meriwayatkan kitab shaum dari Abdul Razak adalah Ad-Dabari. Siapa Ad-Dabari? Ad-Dabari sami'a min Abdul Razak tasanifahu. Ad-Dabari mendengarkan dari Abdul Razak musannafnya dalam keadaan berumur 7 tahun. Tidak hanya 7 tahun. Maka Ad-Dabari sahibu hadis, bahkan Dabari bukan orang yang terkenal sebagai sahibu hadis. Walam yakun min rijali hadza sya'n, dan tidak termasuk juga dia adalah tokoh ilmu hadis. Ini sudah jelas kan? Berarti lemah sekali. Artinya lemah dibandingkan dengan yang tadi kita sebutkan dari Imam Malik. Lidzalika katsural ghalat, Allah ifala, karena itu banyak kesalahan dalam riwayat dari Abdul Razak. Faqad rawa an Abdul Razak ahaditsan munkarah, bahkan Ad-Dabari banyak meriwayatkan dari musannaf Abdul Razak hadis-hadis munkar. Waqad jama'a ba'du ahli al-'ilmi akhta' Ad-Dabari, bahkan sampai para ulama mengumpulkan kesalahan Ad-Dabari dalam satu kitab khusus, kesalahan-kesalahan Ad-Dabari dalam riwayat dalam musannaf. Wa tashhifatuhu, dan tashhif itu kesalahan dalam menyebut huruf. Yani yang mestinya faqir jadi fatir misalnya. Itu namanya tashhif. Atau yang tadinya qaf jadi fa. Dalam meriwayatkan musannaf Abdul Razak, sehingga para ulama menuliskan kesalahan-kesalahan Ad-Dabari dalam meriwayatkan musannafnya Abdul Razak. Mimma sadaqa yatabayyan anna hadhihi riwayah munkarah. Dari apa yang telah lewat telah jelas bahwa riwayat ini munkar, karena dari seorang yang seperti itu dikatakan 7 tahun bukan sahibul hadis dan bukan ahli dalam bidang ilmu ini, dan juga banyak kesalahannya dan banyak meriwayatkan hadis-hadis munkar dari Abdul Razak. Setelah itu ternyata faqad khalafa Ad-Dabari man huwa awsaq minhu. Ternyata Ad-Dabari juga bertentangan dengan yang lebih fiqh. Sudah memiliki sekian kelemahan tadi, umurnya, ilmunya, hafalannya, ternyata bertentangan lagi dengan yang lebih fiqh. Tentangan yang lebih fiqh itu kalau dia fiqh saja dikatakan syad, apalagi lemah bertentangan dengan yang lebih fiqh. Artinya orang yang walladhi yatma'innu ilayhi alqalb annaha min tashhifatih, maka yang menenteramkan hati kita bahwa ini berarti di antara tashhifnya Ad-Dabari dalam meriwayatkan musannaf Abdul Razak. Shahhafaha an 11 raka'ah, beliau meriwayatkan dalam keadaan mentashhif. Tak sengaja, tidak sengaja ya. Bisa jadi tidak sengaja. Dari 11 raka'ah menjadi 21. 11 dekat ya. Karena termasuk tashhif. Makanya tidak bilang 23. Bilangnya dengan di awal dengan ihda. Ihda asyrata raka'ah. Di sini ihda asyrin raka'ah. Ihda asyrin raka'ah. Nah, waqad 'alimta annahu katsir at-tashhif. Dan kau telah tahu bahwa orang ini ma'ruf tentang tashhifnya, tentang keliru dalam penyebutan. Lidzalika fa hadhihi riwayah munkar. Oleh karena itu, walaupun dari Abdul Razak ke atas sanadnya sama dengan Imam Malik, ya kan? Tetapi dari musannaf dari Abdul Razak ke bawah ada Ad-Dabari tadi yang dia banyak kesalahan dan kekeliruan, maka dikatakan hadis ini munkar dan tertashhif. Saqata al-ihtijaj biha, dan dengan demikian gugur, tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Wa sabata fi sunnah as-sahiha al-marwiyah fil muwatta, maka tetaplah sunnah yang sahiha di dalam riwayat-riwayat muwatta dengan sanad yang sahih dari Muhammad ibn Yusuf an-Sa'id ibn Yazid fadanabba. Jadi riwayat dengan sanad yang sahih dari Muhammad ibn Yusuf dari Sa'id ibn Yazid, maka perhatikanlah. Kalau kamu rumut-rumut dari kajian tadi, aduh saya gak ngerti tadi, berusaha pun gak paham saya, ya sudah, kalau yang ini yang bermasalah sampai di masalah para ulama diperdebatkan, tinggal semua yang diperdebatkan. ada yang tidak diperdebatkan sama sekali dan muttafaq ala sihhatihi, yaitu riwayat Aisyah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Selesai kan? Kalaupun kita enggak mau tahu karena enggak nyampe ilmunya, kan kita enggak paham ini tadi. Pokoknya udah. Ya sudah, yang jelas yang hadis yang dipermasalahkan dengan hadis yang tidak dipermasalahkan, mana yang lebih rajih? Ya jelas tidak dipermasalahkan, yang muttafaq alaih, yaitu rawahu Bukhari wa Muslim, yang tidak ada satu orang pun yang berani mendhaifkan hadis Bukhari dan Muslim. Nah, Allahu taala a'lam. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.